إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله كمسلمين سيدنا جمعة يبربهاجية. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT yang memberikan rahmatnya yang sangat luas. Kita bersyukur pada Allah SWT yang menjadikan kita kaum muslimin, kaum mukminin. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, hendaklah sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin, hendaklah saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan tidak sombong satu dengan lainnya. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Muslim bahwa beliau bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar bertawadhulah kalian, agar jangan salah seorang kalian merasa bangga di atas yang lainnya, atau salah seorang kalian ingin dipuji oleh yang lainnya, atau satu orang melampaui batas dari yang lainnya. Ikhwani fillah na'azakumullah, maka kenikmatan yang Allah berikan, yakni kenikmatan Islam dan iman, dan juga kenikmatan persaudaraan, jangan sampai dirusak dengan kesombongan, jangan sampai dirusak dengan yang namanya al-fakhr wa'ijab binafsihi, bangga diri, sombong, dan merasa dirinya lebih tinggi dari yang lainnya. Ikhwani fillah na'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam banyak ayatnya tentang ini. Di antaranya Allah berfirman, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, hendaklah rendahkan sayapmu. Ini Allah perintahkan kepada nabinya, yang tentunya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia, apalagi kepada kita-kita ini yang jelas di bawah Rasulullah, di bawah Rasulullah dan jauh di bawah beliau alaihi salatu wassalam. Allah katakan kepada nabinya, waqfid janahaka lil mu'minin aw limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkan sayapmu terhadap pengikut-pengikutmu dari kalangan mukminin. Yakni ikhwani fillah na'azakumullah, khafd janah adalah merendahkan sayap dalam artian menyayangi mereka, mengimbangi mereka, dan lembut terhadap mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain dalam Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang satu kaum yang Allah akan gantikan jika umat ini murtad. Allah katakan dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan satu kaum. Satu kaum yang Allah cinta mereka. Dan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka memiliki sifat adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka dalam keadaan adillah. Adillah terhadap sesama muslimin, sesama mu'minin. Adillah adalah mutadallilina lahum, atifina alaihim. Yani tawaduk kepada mereka, menyayangi mereka dan lembut kepada mereka. Tidak sombong, tidak bangga diri, dan tidak merasa tinggi di atas yang lainnya. Tetapi saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, dan satu dan lainnya saling memberikan dan saling membantu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pula di dalam ayatnya tentang keutamaan, bahwa keutamaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanu, inna khalaqnakum min dzakarin aw unza, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Dia menciptakan manusia dalam keadaan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kemudian Allah katakan lita'arafu, dan itu untuk saling mengenal, bahwa ini dari bangsa ini dari kabilah ini, dan ini dari suku ini. Bukan untuk saling membanggakan nasab, bukan untuk saling menyombongkan keturunan, dan bukan untuk tafakur bil ansab. Dan tafakur bil ansab adalah salah satu dari sifat-sifat kebiasaan jahiliyah. Mereka saling membanggakan keturunan, dan mereka ta'assub dengan kabilahnya. Dan terjadilah apa yang terjadi di zaman jahiliyah, pertikaian dan peperangan yang terus-menerus. Maka Allah katakan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, dan dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan kami jadikan berkabilah-kabilah adalah untuk saling kenal-mengenal. Adapun kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Maka yang kaya tidak sombong kepada yang miskin, yang tinggi kedudukannya tidak sombong kepada yang rendah, dan mereka-mereka yang merasa turunannya turunan darah biru tidak sombong kepada rakyat jelata atau yang lainnya. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, inilah penyebab tafakur, kesombongan adalah merasa dirinya lebih. Apakah lebih dalam masalah materi, apakah lebih dalam masalah kedudukan, atau lebih dalam masalah status sosialnya. Dan ada yang lain yang sesungguhnya syar'i, yaitu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Ini adalah syar'i dari Allah, bahwa yang paling mulia adalah yang paling takwa. Tetapi masalahnya, siapa yang menilai? Apakah masing-masing orang merasa dan mengatakan saya lebih takwa dari dia, sehingga saya lebih mulia dari dia, dan muncul kesombongan? Atau salah seorang berkata bahwa saya lebih suci dari dia karena saya tidak banyak berbuat dosa dan dia banyak berbuat dosa? Atau kalimat-kalimat yang semakna, wallahi ini pun sama dengan yang sebelumnya, yaitu al-fakr, al-kibr, yang Allah Subhanahu wa ta'ala membantahnya dengan keras dengan kalimat fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Jangan merasa sok suci, jangan merasa dirinya sok bersih, jangan merasa dirinya adalah lebih mulia karena dia lebih takwa. Kata Allah, huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Dan bukankah sudah pernah kita baca hadis berulang-ulang, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sahih, tentang adanya seseorang yang amala bi'amali ahli jannah, yang amila bi'amali ahli jannah, orang yang beramal dengan amalan ahli surga, ternyata dia tercatat bahwa dia penduduk neraka. Ada pula orang yang beramal dengan amalan ahli nar, ternyata dia tercatat di sisi Allah bahwa dia adalah seorang dari kalangan ahli surga. Mengapa demikian? Karena al-a'malu bil khawatim, bahwa amalan-amalan itu tergantung akhirnya, tergantung khatimahnya. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dan siapa yang tahu hari esok? La ilaha illallah. Tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah sendiri. Allah yang maha tahu bahwa bulan adalah ahli surga dan bulan adalah ahli nar. Dia penduduk neraka, dia penduduk surga, hanya diketahui oleh Allah SWT. Kita melihat hanya zahir. Zahir yang lahir, yang tampak di depan mata, bahwa dia beramal dengan amalan ahli surga. Belum tentu ternyata dia adalah ahli surga. Mungkin ketika bainahu wa bainaha illa dhira', ketika hampir dia mau masuk surga tinggal sejengkal lagi, tiba-tiba dia berubah dan beramal dengan amalan ahli nar, kemudian dia mati. Atau sebaliknya, orang yang kita lihat, orang yang jelek, beramal dengan amalan penduduk neraka, tetapi ternyata ketika sejengkal lagi atau sehasta lagi dia akan masuk dalam neraka, tiba-tiba dia taubat dan dia berubah, beramal dengan amalan ahli surga, kemudian dia masuk ke dalam jannah. Dan ini hanya Allah SWT yang tahu. Maka ikhwan fillah azakumullah, dengarkan apa kata Allah tentang nanti yang akan terjadi di hari kiamat nanti, bahwa pembicaraan ashabul a'raf. Qala, Allah SWT berfirman, wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan ashabul a'raf adalah orang-orang yang belum ditentukan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Maka dia berdiri berbicara kepada ahli surga dan berbicara kepada ahli nar. Mereka berkata kepada orang-orang yang mereka kenal. Qalu, mereka mengatakan, ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mana faedahnya, apa gunanya dulu kalian punya kekayaan kalian, keperkumpulan kalian, kelompok kalian yang besar, mana manfaatnya buat kalian? Ternyata kalian diadab oleh Allah. Wa ma kuntum tastakbirun, dan yang dulu kalian sombong bangga diri dengannya, mana semuanya? Ini ikhwan fillah azakumullah, ketika mereka dalam keadaan diadab oleh Allah, padahal dulunya di dunia dia sombong merasa tinggi. Kemudian katakan, a'ulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaykum wa la antum tahzanun. Apakah mereka orang-orang yang kalian dulu pernah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat? Sekarang kata Allah, udkhuluha, masuklah ke dalam surga. Tidak ada rasa takut bagi kalian dan tidak ada rasa sedih. Ini berarti ada orang-orang yang disangka kalau dia tidak akan mendapat rahmat. Yang dikira bahkan dengan sumpah, wallahi dia tidak akan diampuni, wallahi dia tidak akan masuk surga, wallahi dia tidak akan mendapatkan rahmat. Ternyata kata Allah, apakah mereka yang dulu kalian katakan dengan sumpah, mereka tidak akan dirahmati? Kata Allah, aku perintahkan masukkan dia ke surga. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya jelas salah dugaan mereka dan sumpah-sumpah mereka ternyata kosong, dan ucapan mereka adalah ya ta'ala 'alallahi ma la ya'lam. Dia merasa sombong mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan dia adalah ahli nar atau dia adalah tidak akan mendapatkan rahmat. Ini adalah kalimat-kalimat yang harus kita hati-hati daripadanya. Karena ketentuan atau ketentuan surga dan neraka di tangan Allah semata. Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang berhak menentukan. Maka kita hanya basir wa nadir. Innama ana basirun wa nadir. Aku hanyalah pemberi peringatan. Rasul saja sebagai pemberi peringatan dan menyatakan dirinya, aku hanyalah pemberi peringatan dan memberi kabar yang gembira. Apalagi kita, tidak pantas kita menentukan bulan ahli nar atau bulan ahli neraka dan kemudian menyombongkan dirinya bahwa saya adalah orang yang paling takwa berarti mulia, walaupun itu terbersit dalam hatinya. Karena itu adalah kesombongan. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebiji darah min kibrin. Ada sebiji darah dari kesombongan. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh Allah, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri. Allah lah yang maha tahu, Allah lah yang maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dada, segala apa yang ada dalam hati-hati manusia. Dan Allah lah yang membolak-balikkan hati. Dan seluruh hati-hati ini dijual jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, tawadhu, tawadhu'lah satu dengan lainnya. Dan jangan merasa sombong satu dengan lainnya. Dan ini akan memperindah ukhuwah Islamiyah dan akan mempertinggi hubungan ukhuwah dan mempereratnya. Nasallahu taala taufiqul afiyah wa nasallahu taala al-inayah wa rahmah wa nasallahu taala an yaghfir lana khatayana wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Tauladan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang mutawadhi, seorang yang tidak sombong, seorang yang betul-betul bisa bergaul dengan orang-orang yang tingkat manapun. Bahkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan bahkan Rasulullah sallam bisa diajak oleh seorang budak sekalipun dari budak-budak Madinah. Ini budak Madinah mengajak Rasulullah SAW dan Rasulullah ikut bersamanya. Ini menunjukkan bagaimana mutawadhi'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah SAW walaupun sudah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah seorang yang pasti masuk surga dan akan diampuni, tetapi terus berdoa, terus menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, rukuk, berdiri di tengah malam dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sampai kadang-kadang bengkak kakinya. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang?" Maka dikatakan, "Afala akun 'abdan syakura?" Kalau begitu, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka ikhwan fillah a'azakumullah, doa yang sering diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, aku meminta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus, dan istighfar beliau, minta ampunnya beliau sehari lebih dari 100 kali. Ini qanifina azakumullah, berbeda dengan orang-orang yang sombong dari kalangan kita, merasa diri saleh, tidak pernah salah, tidak pernah dia berbuat dosa rasanya, sehingga dia tidak pernah mengharap untuk meminta ampun kecuali sekali atau dua kali. Qanifina azakumullah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mana qasab مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعف إلا عزة ولا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Rasulullah SAW menyatakan tiga kalimat. Kalimat yang pertama, bahwa harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Yani dengan sedekah harta tidak akan berkurang. Kalimat kedua, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْبٍ إِلَّا عِزَّ. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang dia memaafkan kecuali Allah menambahkan kemuliaan. Kadang-kadang orang mengira kalau pemaaf itu rendah. Kok mau memaafkan? Kok memaafkan? Kok mudahnya kamu memaafkan? Kamu akan diinjak nanti. Tidak. Justru sebaliknya, dalam hadis ini dikatakan bahwasanya tidaklah seorang itu memaafkan kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan yang ketiga, Rasulullah katakan, wama tawadha'a, dan tidaklah seorang merendah, tidak sombong karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Maka semakin dia mutawadhi, semakin dia tawadhu, justru Allah angkat dia, Allah muliakan dia dan Allah tinggikan dia. Rafa'ahullah, Allah angkat dia. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini bukti bahwasanya amalan-amalan yang disebutkan ini adalah amalan-amalan yang saleh, yang pahalanya di sisi Allah di dunia dan juga bil akhirah, dan di akhirat lebih tinggi daripada apa yang di dunia. yaitu Allah berikan kepada orang-orang yang bersedekah, Allah berikan barakah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah wa yurbi sadaqat. Allah akan menghilangkan barokahnya riba, tetapi Allah akan membuat berkah orang yang bersedekah, atau membuat berkah sedekah-sedekah. Kemudian yang kedua, orang yang memaafkan, Allah akan berikan balasannya, yaitu dia akan mendapatkan kemuliaan. Sedangkan orang yang tawadhu, yang merendah, justru Allah tinggikan. Yani dia ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang mulia yang disegani kawan dan lawan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga dikatakan oleh para sahabatnya seperti Anas bin Malik bahwa beliau alaihi salatu wasallam ketika melewati anak-anak, dia tidak segan, tidak malu untuk mengucapkan salam kepada mereka, assalamu alaikum, terhadap anak-anak kecil. Dan ini sering beliau lakukan, kata Anas bin Malik, kana yaf'aluhu an-nabi, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga bukti lainnya, ketika Rasulullah SAW di rumah ditanyakan kepada Aisyah, su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW kalau di rumah, maka dijawab oleh Aisyah, kana yakun fi mihnati ahli, dia membantu pekerjaan istrinya sampai ketika dikumandangkan azan dia berangkat salat. Artinya ikhwan fillah a'azakumullah, dia tidak merasa gengsi, tidak merasa rendah untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Dan kemudian riwayat-riwayat lain yang demikian sangat banyak, padahal beliau jauh lebih mulia, bahkan yang paling mulia dari seluruh manusia, tetapi toh dia tidak merasa gengsi, tidak merasa rendah untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Dan juga diriwayatkan Rasulullah ketika sedang berbicara dengan para sahabatnya, bahkan disebutkan dalam lafaz hadisnya khutbah, sebagaimana dalam riwayat Muslim, ketika ada seorang datang, seorang Arabi, seorang Badu, dan biasa yang namanya Badui tidak mengerti adab dan sopan santun, dia datang langsung berkata kepada Nabi dengan ucapan rajulun gharib ja'a yas'al an dinihi la yadri ma dinuh, telah datang kepadamu seorang asing yang dia akan bertanya tentang agamanya dan dia tidak mengerti agama apa dia dan dalam agama apa dia berjalan. Rasulullah berhenti berkhutbah dan mendatangi orang kampung tadi, orang Badui tadi, turun dan kemudian didatanginya dan kemudian diletakkan kursi untuknya dan dia duduk di hadapannya dan kemudian dipersilakan, silakan tanya. Dan ditinggal para sahabat-sahabat yang memang mukminin, yang sudah tahu dan sudah mengerti iman, dan ditanyakan kepadanya tentang agama. Rasulullah menerangkannya dan kemudian setelah selesai beliau melanjutkan khutbahnya dan menerangkannya kepada para sahabat, penutup atau penyelesaian dari apa yang dikatakannya di awal pertama. Ini ikhwan fillah a'azakumullah juga termasuk bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya kita kenal yang namanya orang Badui atau seorang dari kampung dalam keadaan dia tidak mengerti, seharusnya menunggu sebentar sampai selesai Rasulullah berbicara, tidak. Dipotong di tengah dan dikatakan rajulun gharib, saya orang asing, saya orang yang butuh jawaban, tolong jawab saya dan saya ingin bertanya tentang agama saya tidak mengerti, saya beragama dengan agama apa ini. Maka Rasulullah SAW hentikan khutbahnya, pembicaraannya, dan menjawab orang tadi. Demikian pula Rasulullah SAW ketika makan, tidak ragu, tidak gengsi untuk mengambil remeh yang jatuh ke tanah dan kemudian diambilnya dan dimakannya, dan mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berbuat demikian. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, kalian tidak tahu di makanan yang mana yang ada berkahnya, sehingga yang tercecer diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika melewati dalam satu perjalanan ada kurma yang jatuh, Rasulullah bersabda, sungguh kalau aku tidak khawatir ini adalah kurma dari sedekah, aku akan memakannya. Karena khawatir itu kurma sedekah dan Rasulullah SAW tidak boleh memakan sedekah, maka Rasulullah SAW berhati-hati. Ikhwan fillah a'azakumullah, artinya beliau adalah betul-betul seorang yang mutawadhi, Padahal beliau lebih dari sekedar pimpinan dalam artian pimpinan sebuah negara, lebih tinggi dari itu. Pimpinan seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya kita lihat bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fahadihi uswatun hasanah. Inilah contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarullaha kathira. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang selalu berzikir dan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kita untuk beramal dengan amalan yang saleh dan membimbing kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang diridhoinya. Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan kesalahan-kesalahan mereka, dan memaafkannya, dan kemudian memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa nasallahu ta'ala, dan kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita kaum mukminin shadiqin. Wa nas'alullaha husnal khatimah, dan kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Dan kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan keridhaannya dan jannahnya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.